Nah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Jinayatut Tamayyu' li Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Nah, berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa anna al-alima qad yazillu wa la budd id laisa bima'sumin fala yajuzu qabulu kulli ma yaquluhu wa yunazzilu qawluhu manzilata qawlil ma'sum fa hadha alladhi dhammahu kullu 'alimin 'ala wajhi al-ard wa harramuhu wa dhammu ahlihi wa huwa aslu bala'il muqallidin wa fitnatihim fa innahum yuqalliduna al-'alima fi ma zalla fihi wa fi ma lam yazilla fi wa laysa lahum tamyizun bayna dhalik fa ya'khudhuna ad-dina bil khata'i wa la budda fa yuhilluna ma harrama Allah wa yuharrimuna ma halla Allah wa yushri'una ma lam yushri' wa la budda lahum min dhalik id kanat al-ismatu muntafiyatan amman qalladuhu wal khata'u waqi'un minhu wa la budd. Naam, berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ilamul Muqin juz kedua halaman 132 hingga 133, bahwasanya seorang alim terkadang tergelincir, dan itu mesti sebagai manusia biasa. Id laisa bima'sum, di mana tidak ada seorang manusia pun yang ma'sum kecuali para nabi dan rasul. Fala yajuzu qabulu kulli ma yaquluhu, tidak boleh menerima setiap apa yang diucapkan oleh seseorang alim. Nah, setiap seorang alim tidak boleh kita menerima seluruh apa yang diucapkannya. Mengapa? Tentunya kalau kita menerima seluruh apa yang diucapkan, berarti itu sama dengan Al-Qur'an, sama dengan hadis. Naam. Wa yunazzal qawluhu manzilata qawlil ma'sum, dan tidak boleh diposisikan ucapan seorang alim pada posisi ucapan yang ma'sum, yakni ucapannya para nabi dan rasul. Fahadhal ladzi dhammahu kullu alim, inilah yang dicelah oleh setiap alim di atas muka bumi ini, yaitu taklid, dan mereka mengharamkannya, mencela pelakunya, dan ini adalah sumber musibah yang terjadi, bala, yaitu al-muqallidin, para muqallid, yaitu ahlu taklid yang membebek buta. Naam. Fa innahum yuqalliduna al-alim, karena mereka taklid, membebek kepada seorang alim dalam hal yang dia tergelincir dan dalam hal yang dia tidak tergelincir. Wa laysa lahum tamyizun baina dhalik, mereka tidak punya tamyiz, yaitu pemisah antara keduanya. Mana yang hak, yang di atas dalil, mana yang batil, yang tidak di atas dalil. Tidak punya pemisah. Naam. Fa ya'khudhuna ad-din bil khata', mereka mengambil agama ini dengan yang salah, sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka mensyariatkan apa yang tidak Allah syariatkan. Naam, maka itu mesti terjadi pada mereka dengan taklid. Id kanatil ismatu, di mana al-ismah, yaitu penjagaan dari kesalahan, adalah muntafiyatan amman qalladuhu, ya, tidak terjadi pada seorang alim siapapun. 6. Semuanya berpeluang untuk salah. Wal khata'u waqi'un minhu wa labud, dan kesalahan itu mesti akan terjadi pada manusia ini. 6. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Hadis ini penting untuk kita membedakan mana yang dimaksud dengan taklid dan mana yang dimaksud ittiba. Nah, melawannya taklid, ittiba, ya, mengikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kepada dalil, ini namanya ittiba. Selain daripada itu adalah muqallid. Nah, maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika melihat perselisihan, balik kepada dalil. Nah, melihat dalilnya. Banyak sekarang kaum muslimin Ahlus Sunnah tidak melihat dalil, tetapi melihat gurunya. Karena gurunya, maka dibela. Nah, diberi uzur, ya, sehingga tidak mendengarkan siapapun, sekalipun ulama itu yang berbicara, para kibar, tidak didengarkan, disebabkan karena yang dibicarakan adalah gurunya, dan dia tidak lagi melihat apa dalil orang-orang yang berbicara tersebut, yang mengkritik tersebut. Ini namanya mukallid. Jangan dibalik. Sebagian dari mereka membalik, menuduh Ahlus Sunnah karena saking seringnya mengikuti seorang ulama, maka mereka adalah mukallid. Ya, sekarang ini kita contohkan labas bisorohatan. Sekarang ini banyak dari mereka, para mumayyi'in ini, ya, yang munharif, menyimpang dalam manhaj, mereka menyatakan Ahlus Sunnah taklid kepada Syekh Rabi. Nah, karena selalu mengikuti ucapannya. Nah, kita mengikuti beliau dengan melihat dalil. Apa dalilnya beliau berbicara tentang seseorang, mengkritik seseorang? Baca dalilnya. Apakah dalilnya hak, benar adanya? Maka wajib atasmu dan siapapun untuk menerima kebenaran. Nah, kalau tidak, maka wajib atasmu untuk meninggalkannya dan mengikuti dalil. Nah, ini sekarang terbalik, menuduh Ahlus Sunnah dengan mukallid karena selalu mengikuti. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberi keutamaan pada seseorang yang Allah kehendaki untuk dia selalu berada di atas kebenaran dengan dalil? Naam. Dan kita tidak memungkiri kesalahan-kesalahan yang ada. Tidak maksum. Naam. Ya, sehingga terkadang mereka menabrakkan kita. Kenapa kalian selalu menerima Syekh Rabi, padahal dalam perkara yayasan kalian tidak menerimanya? Nah, ini bantahan atas kalian. Bahwa di sini menunjukkan kita tidak taklid kepada Syekh Rabi dalam perkara yayasan yang hajuriyin mengharamkannya yayasan secara mutlak. Kalau Syekh Rabi benar menyatakan seperti itu, maka kita tidak menerimanya. Kita tidak menerima. Kita tidak taklid dalam menerima semua ucapan beliau. Karena tentang yayasan fatwa ulama, ya, merinci. Tidak mutlak untuk mengatakan haram, sehingga harus menghapus dan meninggalkan yayasan. Nah, maka ini bukti bahwa kita tidak taklid kepada beliau. Nah, ini hujah atas kalian yang selalu menabrakkan kita. Bahwa kenapa kalian dalam perkara tahdir misalnya menerima Syekh Rabi, dalam perkara yayasan ini kalian tidak menerimanya. Lah, ini berarti kalian memaksa kita untuk taklid, ya, kepada Syekh Rabi dalam seluruh perkara yang benar, yang salah. Naam. Maka ini tidak benar. Barakallahu fikum. Jadi ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengharamkan tentang taklid dan wajibnya untuk ittiba. Sekali lagi perbedaan keduanya adalah ittiba dengan dalil, adapun taklid mengikut tanpa dalil. Inilah taklid. Nah, bedakan keduanya. Wa thamma tawajj, di sana ada lagi sisi yang lain, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimah hafizahullah, wa huwa anna haula'il munharifin ahla syatati igtanamu rihabata sadri syekh rahimahullah wa tibata qalbihi wa mahabbatihi nus birrifki wal hikmah wal maw'idatil hasanah fa akhiral amr jalsatan limuhakamatihi yuriduna isqatahu fanduru madha sun'u ma'ah yuriduna an yasna'u ma'ahu jazaa'a sinimmar walakinna Allah sallam. Di sana ada sisi yang lain, bahwa mereka orang-orang yang menyimpang manhajnya, nah, mereka mengambil kesempatan memanfaatkan, ya, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala yang memiliki kelapangan dada, yang memiliki insyaallah thayyibata qalbi, hati yang baik, dan memiliki kecintaan terhadap nasihat, yaitu memberi nasihat dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Naam, maka di sana ada orang-orang yang muharifin, berpenyakit ingin untuk memanfaatkan hal tersebut dalam rangka untuk menjatuhkan Syekh Bin Baz rahimahullahu taala. Berdalilkan dengan Syekh Bin Baz dari dalam satu sisi, di sisi yang lain dia sadar atau tidak sadar hendak menjatuhkan Syekh Bin Baz rahimahullahu taala. Fanduru madza sana'u. Lihat apa yang mereka lakukan bersama Syekh Bin Baz. 6. Mereka ingin untuk yasna'u ma'ah, yakni berbuat sesuatu. 6. Yakni yang dimaksud adalah menyebutkan tentang dakwah Syekh Bin Baz, bahwa beliau bermujalasah dengan semua manusia. 6. Ya, di sisi lain dia melupakan bahwa Syekh Bin Baz punya sikap tamayyuz. 6. Tegas dalam memberi nasihat, tidak berbahasa basi. Ini tidak disebutkan oleh mereka. 6. Mereka ingin menjatuhkan Syekh rahimahullah, sadar atau tidak disadari. 6. Inilah orang-orang yang menyimpang, tidak adil dalam memberi dalil, argumen, 6. Tentang seseorang. Maka diingkari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan hal tersebut, maka Allah menyelamatkan. 6. Ahlu sunnah wal jamaah menyelamatkan pula Asy-Syaikh Bin Baz rahimahullahu taala. Thumma yuqal idza kana hadha huwa nam samtu Asy-Syaikh rahimahullah walladhi nadinu Allah fihi annahu alimun muhaqqiq mujtahid wa annahu ma salaka ma haula min al-lin war-rifqi illa wa huwa tami'un fi qabulihim al-haq wastijabatihim lah hatta annahum تجرؤوا عليه وعمدوا على إسقاطه ولكن الله خيب سعيهم. Kemudian dikatakan bahwa kalau demikian halnya merupakan ciri naam dari sifat-sifat Syekh rahimahullahu taala, walladzina dinullaha fihi, yang kita beragama kepada Allah dengannya, bahwasanya beliau adalah seorang yang alim, muhaqqiq, mujtahid, bahwasanya beliau masalah kama haula milin warif, tidaklah beliau menempuh bersama dengan mereka sikap atau sifat lembut dan lin, illa wa huwa tami'un fi qabulihimil haq, melainkan karena beliau sangat mengharapkan mereka itu menerima al-haq dan bisa mengamalkan kebenaran tersebut dari nasihat beliau. Nah, ini sebabnya sehingga memang seorang alim ahlu sunnah wal jamaah spontanitas naam akan berdakwah dengan lemah lembut pada orang-orang yang kita tidak kenal, pada orang-orang yang belum pernah kita bertemu, atau pada orang-orang yang awam, jelas spontanitas naam. Tetapi muncul sikap ketegasan itu ada sebabnya, karena seorang alim sudah mengetahui orang ini pelimplan, orang ini keras kepala, orang ini anid, menyimpang. Nah, orang ini berdakwah dalam penyimpangannya. Ada ilmu di balik itu yang diketahui oleh seorang alim, sehingga dia mewujudkan sifat ketegasan. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Sehingga Asy-Syaikh ketika mewujudkan lemah lembut itu tidak lain karena beliau menginginkan dengan keinginan yang sangat besar agar mereka itu mau menerima kebenaran. Naam, hatta annahum tajarrau alaih, sampai-sampai mereka lancang terhadap Syekh rahimahullah dan sengaja untuk menjatuhkan beliau, sebagian dari orang-orang yang menyimpang tersebut. Walakinallah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lain. Naam, membubarkan usaha mereka tersebut. Tidak berhasil. Aqul, maka aku katakan. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab, karena waktu yang terbatas kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana hukum seorang PNS yang diberi hadiah oleh pimpinannya atau teman kantornya? Iya. Naam. Kaidahnya telah kita jelaskan tadi. Ya. Kalau teman kantor bukan karena PNS-nya, tapi karena teman, maka ini perkara yang baik, hadiah yang baik yang menimbulkan rahmah wal mahabbah, kasih sayang cinta. Naam, yang Rasulullah mengatakan tahadu, saling berilah hadiah kalian. Naam. Karena teman, bukan karena kepegawaiannya. Ah, sekarang kalau pimpinan, tinggal kita lihat apakah pimpinan ini memberi karena tugas-tugas kita? Naam. Lalu kemudian dia beri dan kita sudah digaji pada tugas tersebut, maka dalam perkara ini tidak boleh masuk dalam gulul, maka tempulah dengan cara yang hikmah. Nah, kalau menimbulkan fitnah yang lebih besar dengan tidak mampu menasihati atasan, tidak mampu mengingatkannya, kemudian kalau kita tolak maka menimbulkan madarat yang lebih besar, ambil lalu kemudian sumbangkan ke tempat sosial. Itu yang benar. Jangan antum makan. Nah, demikian ya ikhwani fi din azakumullah. Wallahu taala alamu bisawab. Naam. Faddal, mungkin ada pertanyaan yang langsung ditanyakan dari apa yang saya sampaikan, falitafaddal. Sebelum saya akhiri atau majelis ini bubar, kemudian kita tidak inginkan ada setelah itu omongan-omongan yang tidak setuju atau bantahan. Nah, maka saya persilahkan untuk ditanyakan atau minimal setelah kita menegakkan sholat duhur. Nah, jangan apa kebiasaan yang buruk, yaitu membuat fitnah di luar lalu kemudian mengatakan masya Allah ustaz tadi menyampaikan begini begini begini, ternyata fatwa seorang ul alim berbeda dengannya atau seorang ustaz berbeda dalam memberi fatwa. Maka sekarang ini bisa diajukan. Naam, atau ba'da salatul zuhur. Falitafaddal. Kalau itu hak fa insyaallah taala ana taraju. Naam, ana akan rujuk dari kepada kebenaran dan rujuk dari kesalahan. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.